alai horo na mangosei ito. Horo na mangutuk hatai gabe sauto tu paribanti. Bilang sama abang lah, kayaknya hubungan kita sampai sini aja lah bang. Mau dikawinkan mamaku aku sama orang lain, jadi putuslah kita ya bang. Tolong jangan ganggu aku lagi ya. Jangan lupa hongkong. nang huhoko cinta ki huhoko doito unang be marmea mananggai ho di janji tai sa Hai

aku pasah tata kitu ho ito mengatakas behu patorang isude naunggomos au marpara toto osmaroham dan namar neam neam kaptai nunga marto pihasia sasahat ma nasini tani rohai nagabe hong paru maen ni Oh. sejujur ni jujurna hasia dan mengkhianat tahu tersohon mantan ni dan napa mubena thank you. di bilut ni podo mati lolo au maju utuhan nauli masa mai do bisuk siapo doho asini roa asa tu tulus nia sinakat ni roa kini.